Oke, kali ini Pak D mana ya? Oh, iki toh. Oke. Hah? Top manajemen jare. Oke, langsung aja untuk lagu yang selanjutnya, lagu yang terbaru buat kalian semua. Fianisti Pundawa, thank you. Yuk, Sarah. Yang bisa lagu OAOE nyanyi sama-sama ya. Madiun. Terlewati. Yes, woo. Oh, okay. Hilangkan duka, lupakan lara, bergembira semua kita berdoa. Bersama-sama kita teriakan. Satu, dua, tiga, oh. Olivia minta tepuk tangan yang lebih meriah. Lagu yang barusan, lagu kebangsaan kita semua. Judulnya OAOE. Diapali nanti next time kalau kita bisa ketemu lagi, kita nyanyi sama-sama lagi ya. Oke. Okay.